Waktu berjalan terus, jadi gelak riah nesiakap, lid pertengtengna, gelak silebuh bintang tamu unta, sastrawan tarigan, gelak indai kena sada lagu sir judul, pes entah kinpei tang kidik kabung si berteng, nangkih dagi kam aron si dairi nari, palu genangana penggual. Tutus ateku keleng, mamang ateku denangin atendulahang. Ijang mati gane kapendulah teng-teng, terus terang turang kaikin si kurang. Lau raja pedeher pancur kitang, ikelilingi buluh Cina. Pang kepe kalau sirutang dengayak ngayak kena biak si merupa ertimbang timbang kamlah jadi batang cabang siapa ingin dia mama tigandu barang binaga sinuit yo oh anak ya teku citnina pincala citnina pincala ulala sam kenan denangin kamku kelengi nina sinuit yo oh anak ya teku Nina pincala, cit Nina pincala. Ulala samken ku sayangi kamku kelengi. Thank you. Iya.